Powerbank aja aku dapat. Ampun, harus bikin ngilu. Sumpah, suaranya empuk banget. Pempe, jadikan laki. Ayo, sampai viewers 500. Angkat ketek. Bener, bener. Suara host buat aku gelisah lagi. Dimana dia posting di samping betang, abang. Hostnya cari pasangan hidup. Masuk. Masuk. Posting mananya di samping betang. Polback dulu saya, di polback sayang. Goyang lidah, goyang lidah. Siapa yang tahan? Hayu, siapa yang tahan? Satu king aku pengen lebih dari Paul Beka, boleh. Ampun host, sabun mana sabun? Citra juga ada. Ijong selalu setia, love you. Kasih mobil Mas Agung, iya. Malam juga. Mendesak. Uch. Uch. Gusta. Tinggal di mana bebek aku? Mobilisasi. Iya, Mas Agung mah pelit-pelit banget ya. Aku nyanyiin Hina Bobo bisa tidur. Thank you, Destino. Luar biasa ceploknya. Boleh buka bajunya dikit. Apa nih? Lagi dong, lagi dong, lagi dong. Sih. Thank you, thank you. Thank you. Maci. Ngiler. Ngiler. Iya, kasih aja semua. Kasih bajai, kasih kapal, kasih beca, semua aja kasih. Ayo. Sampai viewers 600, bantu bantu Sahrudin aja. Kasih gelang. Kalau aku maunya suami gimana? Ada yang bisa nurutin gak? Tidak, manisnya dong. Siapa mana tahan? Ayo. Mintanya aneh-aneh. Ulala, iya, ulala. Yang lama main lidahnya. Ngeri ini mah, kasih kapal Mas Agung.